بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar, hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu Jumat kepada Jumat berikutnya dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya akan menghapuskan atau menutupi dosa-dosa yang diantara keduanya selama dosa besar itu dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu hadis Nabi SAW yang disampaikan dalam kitab ini, dan ini merupakan salah satu hadis yang terkandung padanya beberapa faedah penting. Akan kita baca keterangan dari Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab ini. Beliau mengatakan, hadal hadithu yadullu ala azimi fadlillahi wa karami. Hadith ini menunjukkan tentang keutamaan atau besarnya keutamaan dan karunia Allah Azza wa Jal serta kemurahannya. Bitafdilihi hadhihi al-ibadat al-thalas al-azimah, yaitu dengan memberikan keutamaan khusus kepada tiga ibadah ini, ibadah-ibadah yang besar ini. Wa anna laha indallahi al-manzilah al-aliyah, dan bahwa ibadah-ibadah ini di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Wa samaratuha la tu'addu wa la tuhsa, dan buah darinya tidak terhitung. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah tentang keutamaan hadis ini. Beliau Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan besarnya kemurahan Allah dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Azza wa Jal menjadikan tiga ibadah ini sebagai ibadah yang punya kedudukan tinggi dan buahnya banyak. Nah, bisa kita lihat sekilas dari apa yang kita dengar tadi, bahwa sholat lima waktu, sholat Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, tiga ibadah ini selalu dilakukan oleh muslimin sholat 5 waktu tiap hari. Sholat Jumat tiap minggu atau tiap kan, Ramadan, puasa, Ramadan, tiap bulan, terus rutin dilakukan. Nah, sesuatu yang menjadi kewajiban dan rutin dilakukan, lalu punya keutamaan besar, punya kedudukan tinggi. Seorang muslim yang menjalaninya berharap dari pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut akan mendapat keutamaan dan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Dengan hanya melaksanakan ibadah-ibadah itu, tentunya dengan syarat yang disebutkan dalam hadis, selama dosa besar dijauhi, sekedar dengan melaksanakannya sudah menjadi sebab tertutupnya dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil. Ya, dengan sekedar melaksanakan, kita misal sholat 5 waktu antara tadi sholat asar, kemudian nanti sholat maghrib. Anggap kita di situ nggak berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya bertaubat dari kesalahan saya, yang dosa-dosa kecil yang saya lakukan atau dosa ini dan itu. Kita nggak berdoa seperti itu misalnya. Sekedar kita melaksanakan satu sholat ini ke sholat berikutnya, dosa-dosa itu terhapus, tertutupi. Ya. Apalagi kalau kita memang minta, memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh dalam memintanya, ya tentu akan lebih diberi oleh Allah Azza wa Jalla karunia-karunia dan ampunan-ampunan atas dosa-dosa kita. Nah, ini berlangsung tiap hari, tiap pekan dan tiap bulan dan tiap apa? Tahun dengan puasa Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, hadis ini mengingatkan kita tentang karunia Allah tersebut. Maka dari itu kita sebagai selaku seorang muslim harus menyadari besarnya kemurahan Allah kepada kita sehingga kita banyak bersyukur kepadanya. Ya. Dan juga dengan ini kita bersemangat untuk menjalani ibadah-ibadah itu. Sholat 5 waktu Jumat dan puasa Ramadan. Sholat 5 waktu jangan sampai terlewatkan. Ya. Jangan seperti sebagian orang yang menggampangkan sholat, dalam arti meninggalkan sholat pun dianggap hal yang biasa. Ya. Ini bagi seorang muslim yang betul-betul dan sungguh-sungguh dalam berislam, tidak akan seperti itu. Mereka yang menyepelekan bab sholat, menganggap tidak sholat hal yang biasa, na'udzubillah, dosanya sangat-sangat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali kepada keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa min samaratiha, di antara buah ibadah-ibadah itu, anna Allah ja'alaha mukammilatan li dinil 'abdi wa islami. Bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah-ibadah itu sebagai penyempurna agama seseorang, ketaatannya kepada Allah, Islamnya. Wa annaha munammiyatun lil iman, musqiyatun li syajaratiha. Dan bahwa ibadah-ibadah itu akan menumbuhkan iman, menyirami pohon iman. Fa innallaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin bihasabi imanihim. Karena Allah Azza wa Jalla menanamkan pohon keimanan dalam kalbu kaum mukminin sesuai dengan iman mereka. وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها. Dan Allah menetapkan dengan karunia-Nya bahwa kewajiban dan amalan-amalan sunnah ini yang akan menyirami pohon keimanan itu. Ya, sehingga setiap yang memperhatikan kewajibannya, apalagi ditambah dengan itu sunnah, sunnahnya terus, ibarat dia menyirami pohon itu, sehingga pohon keimanan dalam kalbunya akan semakin kokoh dan semakin kuat, ya. Dan bukan hanya itu, akan berbuah. Ingat bahwa Allah Azza wa Jalla memang menyerupakan dengan pohon, ya, kalimah thayyibah, iman. Dalam hadis Nabi diserupakan dengan pohon kurma. Alam tara, dalam ayat alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kau melihat bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan suatu permisalan, kalimah thayyibah seperti pohon yang baik, asluha tsabit, pokok dari pohon itu atau yakni pangkalnya, kemudian tentunya akarnya kokoh, ya, wa far'uha fis sama', cabang-cabangnya menjulang ke langit, tuti ukullaha kullahinin biidzni rabbih, ya. Kemudian pohon-pohon tersebut bukan hanya kokoh, tangguh menghadapi berbagai ujian dan cobaan, angin yang berat, angin yang kuat, angin yang dingin, angin yang bersamaan dengan hawa panas, kokoh. Bukan hanya itu, bahkan juga menumbuhkan buah-buahan, ya, amal saleh dan seterusnya. Nah, itulah pohon keimanan. Pohon keimanan yang ada di dalam diri seseorang, apa yang menyiraminya? Apa yang menyuburkannya? Yang menyirami dan menyuburkannya bismillah adalah apa? Amal soleh, dari yang wajib kemudian yang sunnah. Wiyadfa'u anha al-afat hatta takmulu wa tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbiha. Dan Allah Azza wa Jalla melindungi pohon itu dari segala hal yang bisa membahayakannya, ya, mungkin hama, mungkin bencana-bencana. Apa yang menjadi perlindungan baginya? Ya, amal soleh tadi, yang wajib lalu yang sunnah. Kemudian tentu sebaliknya, apa yang bisa membuat pohon itu rapuh atau mungkin semakin kering dan bisa pada akhirnya tumbang. Yang membuat seperti itu adalah dosa-dosa, sebaliknya, ya, lawan daripada amal saleh. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Fadz-dzunubu dararuha 'adzim wa tanqisuha lil-iman ma'lum." Dosa-dosa bahayanya terhadap pohon keimanan atau keimanan itu sendiri besar dan akan mengurangi keimanan, dan ini sesuatu yang sangat diketahui. Fahadil faraid as-salat, maka tiga amalan yang tersebut dalam hadis di atas, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, bila itu dijaga, kemudian seorang hamba bersamaan dengan itu juga menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, ghufirat biha as-shagha'ir wal khathiat, maka dosa-dosa yang kecil akan diampuni, kesalahan, kekeliruan, ya, dan hal-hal yang kita hampir tidak pernah luput, ya, kita dalam berinteraksi dengan keluarga kita sendiri, dengan teman kita, dengan tetangga kita, hampir-hampir tidak pernah luput dari kesalahan dan kekeliruan, ya, yeah. Dan kalau kita coba merenungi, kita akan mendapati kenyataan tersebut. Kalau ada orang yang merasa nggak pernah salah, ya itu justru yang aneh, ya, aneh. Karena manusia seperti dalam hadis, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam atau anak-anak Adam adalah orang-orang yang banyak salah. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa nggak pernah salah, itu yang justru perlu dikoreksi keyakinannya. Ya. Nah, kita yang selalu salah seperti ini, bagaimana kita membersihkan? Kadang kita tidak tahu salah saya di mana, tapi ternyata ada salah. Malaikat mencatat. Terus bagaimana? Kita ingin borongan, yang penting kesalahan itu hilang. Yang saya tahu atau yang tidak tahu? Maka ini jawabannya. Jaga amal-amal soleh ini. Secara otomatis, kalau kita betul-betul menjaga amalan-amalan itu, disertai dengan menjauhi dosa besar, maka kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa itu akan tertutupi. Ya. Di dalam ayat Al-Quran pada surat Hud 114, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan, dan ini kaitannya dengan ayat, dengan hadis di atas, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, kebaikan akan menghilangkan keburukan. Ya, sholat, puasa akan menghilangkan dosa-dosa. Dan juga mungkin kita ingat pula pesan Nabi SAW dalam hadis yang lain yang mungkin juga pernah kita baca. Apa kata Nabi setelah mewasiatkan untuk bertakwa dimanapun kita berada? Kata beliau, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah suatu amal buruk dengan amal yang baik yang akan menghapusnya. Ya, dengan amal yang baik yang akan menghapusnya. Nah, jadi begitulah yang mesti kita perhatikan terkait upaya kita untuk menjaga bersihnya diri kita, bersihnya jiwa kita. Kemudian pada hadis ini juga kata Syekh Sa'd rahimahullah bahwa termasuk yang menunjukkan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, kama anna Allah ja'ala min lutfihi tajannubal kaba'ir sababan li takfiris shagha'ir. Allah menjadikan aman menjauhi dosa besar sebagai sebab terampuninya dosa kecil. Ya, dengan kita menjauhi dosa besar. Ya. Dengan kita menjauhi dosa besar. Jadi kalau tadi kita sebutkan orang yang bersikap aktif salat, ya kan? Ini kan aktif, ya kan, berbuat. Salat Jumat, berpuasa, ini semuanya aktif. Perbuatan, ya, kata kerja yang aktif melakukan sholat, kita sendiri melakukannya. Nah, ini berakibat tadi terhapusnya dosa-dosa. Begitu pula ternyata kita bersikap pasif dalam bab dosa besar, yakni sekedar kita tidak melakukan, ya, diem sudah, gini saja kita diem misalnya, ya. Di sana sini ada maksiat dosa-dosa besar, saya diam saja, enggak mau melakukannya. Ya, menjauhinya. Sikap diamnya kita tidak mau terjun larut ikut dalam dosa besar, ini juga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil. Ya. Jadi kemurahan yang mana lagi yang Allah berikan kepada kita? Sudah begitu banyak. Ya. Kita bersikap pasif saja diberi pahala, diberi balasan baik. Apa balasan baiknya? Ini tadi, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Azza wa Jal atau ditutup disebabkan karena kita tidak mau larut dalam perbuatan dosa besar. Ya. Nah, jadi kalau dua-duanya kita lakukan seperti itu, ya, melakukan yang baik menjauhi yang buruk, melakukan yang wajib menjauhi dosa besar, maka menjadi lengkap, ya, bahwa dengan itu kita akan semakin bersih, jiwa kita akan semakin bersih. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat An-Nisa ayat 31, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibuna kabaira ma tunhauna anhu, bila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, niscaya kami akan hapuskan dari kalian dosa atau kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian dengan cara yang mulia. Allah Azza wa Jalla akan membalas kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla kelak akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ayat ini seperti yang tadi disebutkan bahwa seorang yang menjauhi dosa besar, ya, dia bersikap pasif, tidak mau melakukan dosa besar, ini juga suatu amal soleh, dan Allah memberi pahala dengan sebabnya, di mana dosa besar kecil bisa terhapus dengan sebab itu. Kemudian, kalau tadi kita bahas beberapa kemurahan Allah Azza wa Jalla dengan menghapuskan dosa kecil, bagaimana dengan dosa besar? Apakah juga akan terhapus? Nah, ini menjadi pembahasan para ulama, ya. Kalau dosa besar, apa juga akan terhapus dengan sekedar kita melakukan amal-amal soleh? Atau untuk dosa besar ya enggak cukup sekedar dengan itu, bahkan seseorang juga mesti bertaubat secara khusus terkait dengan dosa itu, ya, istighfar kepada Allah karena dosa tersebut, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla karenanya, yakni bertaubat darinya. Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini mengatakan, dan beliau menjelaskan pandangan beliau bahwa ammal kabair fala budda laha min taubah. Adapun dosa besar maka mesti ada taubat dari perbuatan dosa besar tersebut. Ya. Ini yang dipilih oleh beliau rahimahullah. Jadi misal seorang jatuh dalam perbuatan dosa besar, anggap contohnya apa dosa besar itu, misalnya ya seorang berjudi, seorang minum khamr, seorang berzina, seorang melakukan pembunuhan, seorang bahkan berdusta, ya, dusta itu termasuk dosa besar, ya, ya. Nah, ini semua tidak cukup akan terhapus begitu saja dengan seorang melakukan sholat 5 waktu, dengan seseorang sholat Jumat, dengan seseorang puasa Ramadan. Tidak. Kalau dosa-dosa ini seorang yang melakukannya mesti taubat dari perbuatan itu. Misal tadi pernah berdusta, ya istighfar, ya Allah, ya saya mohon ampunanmu karena saya berdusta. Bertaubat dari perbuatan itu, menyesalinya, tidak mau mengulanginya lagi, bertekad untuk tidak jatuh lagi ke dalam perbuatan itu, sungguh-sungguh dalam menyesal. Nah, ini baru akan terampuni. Begitu pula dosa-dosa besar yang lain, ya, berjudi, dia pun taubat kepada Allah Azza wa Jal, menyesali perbuatan itu, istighfar, mohon ampun Allah, tidak mau mengulanginya lagi, bertekad tidak kembali lagi, mohon ampun ya Allah, ampuni dosa saya melakukan dosa tersebut misalnya. Ya, jadi untuk dosa-dosa besar menurut beliau rahimahullah harus ada taubat terkait dengan dosa itu. Ya, ditegaskan lagi oleh beliau dalam kitab ini, wa ulima min hadzal hadis anna kull nasin jaa fihi takfiru ba'd al-a'mal as-salihah lis-sayyi'at anna al-murada as-saghair. Lalu diketahui dari hadis ini bahwa setiap nas, ya, yakni dalam ayat maupun hadis yang terdapat padanya keterangan tentang dihapuskannya ya kejelekan-kejelekan karena seseorang melakukan amal yang soleh, maka yang dimaksud dengan kejelekan itu adalah dosa kecil ya, bukan dosa besar. Karena hadhihi ibadat al-kibar jika kanat la tukaffar biha al-kaba'ir ya fa kaifa bima dunaha ya. Baik, yang jelas itu keterangan beliau rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan atau keburukan pada ayat-ayat atau hadis yang semakna dengan itu, yakni dosa kecil. Di dalam ini juga kita mengambil faedah yang lain, kata beliau, wal hadithu sharihun bi anna adh-dhunuba qismani kaba'ir wa shagha'ir. Hadis ini juga memberikan suatu keterangan yang tegas, yang jelas, bahwa dosa-dosa itu ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, jadi ada dosa besar, ada dosa kecil, dan masing-masing daripada dosa besar maupun dosa kecil itu pun tingkatannya berbeda-beda. Ya, misal dosa besar tidak satu derajat semua dosa besar itu. Dosa besar mulai dari syirik kepada Allah Azza wa Jal, kekafiran, lalu perbuatan-perbuatan maksiat, semuanya dosa besar. Tapi apakah mau kita samakan antara dosa syirik dengan dusta dalam omongan, percakapan ya, keseharian seseorang? Ya jelas beda, nilai dosanya berbeda. Makanya disebutkan oleh Nabi dalam sebagian hadis, ada yang diistilahkan dengan akbarul kabair, yang terbesar dari dosa-dosa besar. Apa itu yang terbesar dari dosa-dosa besar? Yaitu syirik, kata Nabi. Ala unabiyukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang terbesar dari dosa-dosa besar? Apa itu, kata beliau, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka pada kedua orang tua. Nah, di hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana juga kalau begitu dosa kecil pun ya bertingkat-tingkat. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Apa definisi dosa besar sekarang? Ya. Untuk kita kemudian mengetahui dan bisa membedakan antara dosa besar dan dosa kecil, diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, waqad katara kalamun nas fi ta'rifil farq baina as-shagha'ir wal kaba'ir. Banyak penjelasan orang-orang terkait dengan definisi dan perbedaan antara yang kecil dan yang besar, dosa kecil dan dosa besar. Wa ahsanu maqil, yang terbaik dari pendapat-pendapat ulama dalam mendefinisikan dosa-dosa ini, annal kabirah, bahwa dosa besar adalah ma rutiba alaihi haddun fid dunya, suatu dosa yang karenanya akan berakibat hukuman had di dunia. Au tu'ida alaihi bil akhirah, atau pelakunya akan diberi ancaman di akhirat. Au lu'ina sahibuhu, atau pelakunya dilaknat. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Au rutiba alaihi ghadabun, atau di akibatkan karena dosa itu Allah Azza wa Jalla akan murka. Ya. Wanahu dan seterusnya. Ada juga tambahan dari keterangan beliau juga seingat saya di tafsir, termasuk di sini yang pelakunya dikatakan tidak beriman. Ya. Jadi ada berapa ini contoh? Kita ulangi bahwa dosa besar adalah yang pelakunya akan mendapat hukuman had di dunia. Satu, ya. Contohnya apa? Misal mencuri. Apa hukuman had di dunia? Potong tangan. Tentunya setelah mencapai syarat-syaratnya. Ukurannya berapa yang dicuri? Yang dicuri apa? Di mana? Ini semuanya ada konsekuensi hukum karenanya. Nah, tentu sampai pada taraf tertentu maka hukumannya adalah hukuman had, yaitu potong tangan. Berarti dosa mencuri adalah dosa besar. Yang kedua, pelakunya diberi hukuman di akhirat. Contohnya apa? Ya banyak contoh, misalnya yang saya ingat ya, ini yang saya ingat saja. Misal seorang lelaki yang memakai pakaian sutra, dia tidak akan memakainya di akhirat. Ya kan? Ada ancaman di akhirat. Ya. Begitu pula memakai emas yang lelaki ya, maka di akhirat tidak akan memakainya. Berarti lelaki yang pakai kain sutra, pakai emas, dia telah melakukan dosa besar. Yang ketiga, tadi apa? Pelakunya dilaknat. Ya, banyak contohnya, ya. Di antaranya la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Maksud melaknat di sini ya termasuk di situ mencela, mencaci maki, ya, membentak-bentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dalam bahasa Arab laknat itu bermakna as-sabb wa syatm. Celaan, cercaan, ya. Ya. Membentak-bentak misalnya. Ini juga nampaknya masuk di situ ya. Wallahu a'lam. Apalagi kalau melaknat dalam arti mendoakan laknat. Semoga orang tua saya, naudzubillah ya, semoga tidak semuanya. Cuma ini sekedar contoh. Seorang anak mengatakan pada orang tuanya, semoga orang tua saya dilaknat Allah. Naudzubillah. Jelas ini dosa besar. Ya. Dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang melaknat orang tuanya, Allah akan melaknati dia. Berarti melaknat orang tua termasuk dosa besar. Ya. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Tanah milik tetangga atau sawah milik tetangga, sawah kita. Na'udzubillah kalau sedikit demi sedikit digeser ya. Di apa namanya? Kadang-kadang sering terjadi begitu. Satu hari dua hari enggak kelihatan, tapi kalau lima tahun jadi kelihatan. Karena sawahnya di apa? Pangkas terus sedikit oleh sawah yang di bawah. Kadang begitu ya. Ya. Sesenti demi sesenti, setengah senti demi setengah senti. Nah, airnya nanti jadi satu meter. Ya. Dikatakan dalam hadis Nabi, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Berarti melakukan perubahan batas termasuk apa? Dosa besar. Ya. Apalagi yang bukan lagi merubah batas. Mencaplok, membuat surat palsu untuk merebut tanah orang, ya sudah jelas. Meminta lagi wakaf yang sudah diwakafkan misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang kalau begitu termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh berikutnya apa? Rutiba alaihi ghadab. Yang keempat ya. Termasuk dosa besar adalah suatu dosa yang pelakunya diancam bahwa Allah akan murka kepadanya. Ya. Misalnya apa? Ya. Misalnya membunuh. Na'udzubillah. Membunuh seorang mukmin. Ancamannya kalau ini bukan hanya Allah murka kepadanya, tapi lebih. Tapi ada kata-kata murka dari qadab. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, pada surat An-Nisa Allah katakan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Nah ini ya, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah melaknat dan Allah menyiapkan untuknya azab yang pedih. Ya. Kemudian ya, contoh lain juga banyak ya, misalnya apa? Sumpah dengan sumpah palsu juga termasuk. Ya, itu ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah marah kepadanya. Allah tidak akan bicara dengannya, Allah tidak akan melihatnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah marah kepadanya. Ya. Berarti yang melakukannya melakukan dosa besar. Dan masih banyak contoh yang lain, dan alhamdulillah kita pernah bahas ya di sini kitab Al-Kabair, yang di situ di awal-awal disebutkan ada yang mengatakan dosa besar cuma 7. Ulama yang lain mengatakan justru lebih dekat kepada bilangan 70, bukan 7, tapi 70. Ya. 5 dari yang tadi kita sebutkan, hukuman had, ancaman di neraka, la'nat, kemurkaan, dan yang terakhir tadi kita tambahkan apa? Dinafikan keimanannya. Ini kalau disebutkan contoh-contohnya semuanya banyak, makanya dikatakan sebetulnya kalau dikatakan lebih dekat kepada 70 bukan 7 itu lebih tepat, bahkan mungkin lebih daripada itu. Nah, contoh yang dinafikan keimanannya banyak juga ya kan. Dalam hadis mungkin sering kita dengar, la yu'minu ahadukum man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman siapa dari kalian yang tetangganya enggak merasa aman dari kejahatannya. Orang bertetangga si A ya, selalu khawatir dengan si B. Kenapa? Ya, suka usil. Apa usilnya? Kalau si A pergi, tiba-tiba nanti ada saja di rumah yang hilang. Ya. Kadang tempat sampah enggak tahu kemana setelah dia pulang. Kadang ember depan rumah kemana. Kadang lampu mungkin juga dicopot. Ya. Kadang mungkin tembok dicoret-coret. Jadi si A ketika mau pergi enggak nyaman. Jangan-jangan si B ini tetangga saya nanti berbuat ulah lagi. Nah, seorang yang seperti itu, tetangganya enggak merasa aman dari kejahatannya, maka dia telah berbuat dosa besar. Si B tadi telah berbuat dosa besar. Nah, dari mana kok dikatakan dosa besar? Karena Nabi katakan la yu'min, tidak beriman. Ya. Dan dosa yang dikatakan pelakunya la yu'min banyak sekali. Jadi dengan ini kita mengetahui definisi dosa besar. Seperti apa dosa besar? Seperti itu. Untuk kita ketahui harus kita belajar ya. Enggak mungkin kalau enggak belajar enggak tahu. Belajar satu persatu hadis Nabi. Walhamdulillah kita pernah belajar juga di sini kitab Al-Kabair karya Adz-Dzahabi. Ya. Di situ disebutkan banyak sekali dosa besar besar. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan dengan definisi yang lain bahwa dosa besar adalah maka na tahrimu tahrimul maqasid. Suatu dosa yang pengharamannya adalah memang pada tujuan tujuannya tersebut. Ya. Dosa kecil adalah yang menjadi perantaranya. Ya, misalnya apa? di sini zina dan sarana-sarana atau perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada zina. Misalnya apa? Berdua-duaan, ya. Kalau sekarang ya pacaran lah. Biasanya begitu kan, berdua-duaan. Nah, dua-duanya dilarang. Berdua-duaan itu sendiri yang bukan mahramnya sudah dilarang. Zina jelas dilarang. Nah, yang inti dilarang itu adalah zinanya. Yang dua-duaan ini dilarang karena akan menuju kepada zina. Nah, mana yang disebut dosa besar, mana yang disebut dosa kecil? Yang disebut dosa besar adalah zinanya, yang berduaannya saja dosa kecil. Tapi ingat ya, kadang orang mengatakan, ah dosa kecil gak apa-apa. Nah, hati-hati ya. Itu kan baru kita nilai dua-duaannya saja. Apa cuma berdua saja khulwah? Berdua tanpa apa-apa, itu sudah dosa. Tapi kalau berdua dan apa-apa, ya sudah, apa-apanya ini apa? Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi terlintas di saya ketika mendefinisikan dosa kecil ini, jangan-jangan nanti ada yang menggampangkan dosa kecil. Kebetulan kok contohnya yang disebutkan oleh Syekh masalah ini yang marak di masyarakat kita, ya, hampir-hampir anak-anak semuanya begitu, remaja-remaja di zaman sekarang mulai apa, SD atau SMP ini berpacaran ini. Zaman sekarang SD sudah pacaran mungkin. Ya, zaman 10 tahun yang lalu mungkin SMA yang pacaran itu. Zaman sekarang mungkin ya SD sudah pada pacaran, naudzubillah. Nah, baru berduaannya saja sudah berdosa, apalagi plus ini plus itu. Dan yang perlu diingat di sini, ya, satu hal yang perlu diingat dan yang penting sekali untuk kita tidak menggampangkan dosa-dosa kecil, karena yang namanya dosa ya tetap dosa. Makanya ulama mengatakan jangan kamu lihat dosanya, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Kepada Allah yang maha besar, ya. Jangan kamu melihat dosanya, oh cuma begini. Jangan kamu lihat dosanya, lihat kepada siapa kamu berdosa, kepada siapa kamu melanggar hukum, ya. Kamu akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dosamu. Nah ini. Dan juga kata ulama, la saghirata ma'a ma'al israh wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang, kalau banyak bertumpuk-tumpuk, ya. Nah, satu mungkin tadi kita katakan hanya berduaan dosa besar, tapi kalau plus ini plus itu, ya, mengulang lagi, tidak ada dosa kecil ketika berulang-ulang, ketika bertumpuk-tumpuk. La saghirata ma'al israr. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, sehingga jangan seseorang menggampangkan urusan dosa, ya. Di sini yakni kita hanya mengingatkan dan belajar ilmu apa perbedaan dosa besar, perbedaan dosa kecil. Bukan untuk kita menggampangkan urusan dosa kecil, tapi justru untuk menjauhi semua dosa termasuk dosa kecil. Ya. Baik, jadi kembali kepada masalah kita, dan juga di sini saya ingatkan yang terkait dengan bab ini juga, ada kalanya seorang memandang sesuatu kecil, tapi itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa begitu? Kadangkala sesuatu yang kecil menjadi besar karena dianggap apa? Diremehkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana sikap seorang mukmin dan sikap seorang munafik. Seorang mukmin ketika berbuat suatu dosa, anggapan dalam dirinya, ya, ibarat sebuah gunung akan menimpa dia karena takutnya. Sehingga dosa kecil saja istighfarnya enggak berhenti-berhenti. Ya, takut kepada Allah. Mungkin gemetar ini. Itu menunjukkan iman. Dan dia katakan ini seorang mukmin berdosa kepada Allah Azza wa Jalla ibarat mau keruntuhan gunung. Tapi seorang munafik berdosa dan mungkin dosanya besar ya. Tapi dia anggap seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di wajahnya, dia kipas begitu saja seolah-olah tidak ada masalah. Nah, ini urusan perasaan yang itu bisa menjadi tanda. Kita ini mau jadi yang mana ini? Ya. Nah, jadi kadang dosa yang tadinya kecil bisa berubah jadi besar karena apa? Ya karena tadi perasaan-perasaan yang menyepelekan tadi. Yang besar mungkin saja jadi kecil kalau udah betul-betul taubat kepada Allah, istighfar, bahkan bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dulu seorang sahabat mengatakan apa? Inni la'alamu a'malan. Saya tahu, ini sahabat mengatakan ya. Saya tahu ada beberapa amalan. Ya. Bahwa amalan itu dalam pandangan kalian lebih tipis daripada rambut ya. Enteng, ringan, kecil. Padahal itu di zaman Nabi dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran besar. Dianggap di zaman Nabi sebagai pelanggaran-pelanggaran besar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini. Dan yang mengatakan sahabat ini ya, artinya di zaman itu, itu masih zaman keemasan Islam, iman, takwa masih banyak. Sudah dinilai oleh sahabat bahwa ada di masyarakat ketika itu menganggap remeh suatu dosa. Ternyata dosa itu di zaman Nabi dinilai sebagai dosa besar. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana kira-kira? Ya, sahabat itu hidup di zaman sekarang, waduh sudah hancur-hancuran kita. Karena ya memang kalau kita sudah belajar ilmu agama ya, semakin tahu ilmu dan hukum, kita akan melihat orang-orang itu sangat menyepelekan dosa-dosa. Sekalipun dosa besar. Sekarang misalnya dosa kekufuran sekalipun ya, mengejek bab agama, ya kan? Ajaran agama enteng, kayak enggak punya beban. Bahkan kadang kalau kita dengar komentar-komentar di media sosial atau apalah ya, pelanggaran-pelanggaran agama kadang dibuat lelucon ya. Kadang seolah-olah bahkan berlomba-lomba dalam kekafiran ya, seolah-olah pengen menampilkan saya yang paling berani dalam melakukan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, terutama kalau kita baca orang-orang yang sudah kena pemikiran liberal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau seperti itu dinilai oleh orang sekarang hal yang biasa, padahal di zaman para sahabat hal yang sudah mungkin ya apa namanya sangat-sangat luar biasa, karena itu kekafiran ya. Ulama zaman sekarang pun akan menilai beberapa halnya itu sudah kekafiran. Nah, jadi apalagi yang tidak seperti itu ya, perbuatan dosa, berbuat maksiat, meninggalkan sholat, melakukan hal-hal yang banyak lah. Tapi banyak orang anggap remeh sepele, kayak sudah pasti masuk surga rasanya ya, sudah pasti diampuni, kayaknya seperti itu. Padahal siapa yang bisa menjamin seorang akan masuk ke dalam surga ya? Ulama-ulama itu yang sudah seperti itu amalannya, ketakutan. Tidak usah ulama sudah Umar ibn al-Khattab yang sudah dijamin masuk surga. Orang kedua di umat ini setelah nabinya. Itu masih takut. Masih takut. Takut apa? Takut kalau dia itu sebagai munafik. Tanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah nabi menganggap saya sebagai orang munafik? Umar ini, Umar ibn al-Khattab, mengatakan begitu. Ya. Tentu jawabnya tidak, ya kan? Sudah jamin masuk surga sejak Umar masih hidup. Tapi dia takut seperti itu. Ya. Bahkan ketika menjelang wafatnya Umar radhiyallahu anhu. Dan wafatnya mungkin kita tahu kan kisah bagaimana Umar wafat. Ya, sedang melancong gitu atau sedang apa? Berbuat amalan yang mubah lah. Yang kita bicara maksiat, anggap mubah. Tidak kan? Umar itu terbunuh saat sholat subuh. Sholat termasuk sholat yang paling mulia. Ya, termasuk yang banyak keutamaannya. Dijamin yang sholat subuh, sholat asar masuk surga, ya kan? Sedang sholat subuh Umar dan sedang mengimami, bukan sebagai makmum. Ya, dibunuh oleh siapa? Oleh seorang yang musyrik. Jadi terbunuh dalam kondisi, ya, sebagai kalau dia mati syahid. Ya, Umar radhiyallahu anhu ketika itu tidak langsung wafat, ya. Menjalani beberapa hari masa sakit karena ditusuk sekian tusukan, 6 kalau tidak salah ingat. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya, kepada Umar ketika itu menjenguk dan memuji Umar. Memuji Umar. Tidak perlu khawatir, ibaratnya begitu, karena ya siapa beliau, ya kan? Dan memang pandangan orang akan begitu terhadap Umar karena tahu bagaimana kiprah Umar dan perjuangan Umar radhiyallahu anhu. Tapi Umar itu sendiri bagaimana perasaannya? Bagaimana rasa takutnya? Ternyata jawaban Umar ketika ada orang yang memuji seperti itu, apa jawabnya? Ya laita hazzi minha kafaf la li wa la alayya. Duhai seandainya saya hanya dapat sepat, hanya dapat pas-pasan saja. Tidak rugi, tidak untung. Ya. Umar berharap seandainya itu saja sudah bagi dia luar biasa. Umar ini radhiyallahu anhu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita-kita? Sekarang maksiatnya sudah, kalau dia catat sendiri mungkin satu kitab, ya. Coba diingat lah, satu demi satu diceritakan, disebutkan. Mungkin satu kitab, tapi santai-santai saja. Tadi seolah-olah sudah pasti masuk surga itu. Surga itu mahal, ya. Tidak begitu saja seorang akan mendapatkan surga. Ya. Nah, ulama-ulama yang lain juga seperti itu, ya. Ulama-ulama, ini sahabat dan sahabat-sahabat seperti itu. Kita bicara sahabat siapa seperti itu. Ulama-ulama juga sama. Jangan dianggap mereka itu ibadah sedikit kemudian sudah merasa aman masuk surga, tidak. Mereka itu sudah ibadahnya banyak, ya, belajar terus, ibadah terus, menjauhi kemungkaran terus, ya, tapi juga takut terus, ya, khawatir. Sampai di antara mereka apa, kencing darah, ya. Sufyan rahimahullah itu sering di malam hari bermuhasabah, ya, sholat malam sampai kencing darah karena takutnya, ya, rahimahullah. Nah, ini sekedar perbandingan hidup kita dengan hidup mereka, ya, agar kita tidak menyepelekan bab dosa dan maksiat. Kita semua tidak ada pengecualian. ya. Semoga Allah Azza wa Jalla ya, berikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dan takut kepadanya dimanapun kita berada. Allahumma a'lam bishawab. Ini yang bisa saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.